heran bila kau akan simpati. Sederhana penampilan tapi sangat berkesan, tak dapat dengan kata ku lukiskan. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda gurau-nya, terlukis kedamaian dalam hati. Seminggu hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda gurau-nya, terlukis kedamaian dalam hati.